Begini cerita Mama Dio, curhat tentang cucian. Mam Dio, duh, udah lama gak ketemu. Iya nih, biarpun di rumah aja, tapi sibuknya malah nambah. Aduh, lupa. Dari semalam rendam cucian, tapi belum dikucek dan jemur. Wah, Mam, bisa-bisa cuciannya bau apek. Iya nih. Ternyata air rendamannya gak bau apek. Masih wangi banget. Masa sih? Itu karena Mama pakai gaya baru. Asli hebatnya. Atasi masalah cucian dengan 7 kehebatan. Formula bersih 30 detik, busanya melimpah, tangan Mama tetap lembut. Wangi tahan 7 hari, gak bau apek. Sisa deterjen pun gak nempel di baju. Warna baju cemerlang, kayak baru terus. Wah, pakaian benar-benar gak bau apek dan wanginya tahan lama. Tanganku juga tetap lembut. Daya baru, asli hebatnya. Wingscan.